aku bertobat, tak mau berbuat lagi. Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi. Banyak hutangku karena judi, judi yang membawaku mati. Mati akal dan pikiranku, tak dapat berpikir tenang. Anak istriku jadi korban, menanggung malu pada orang. Mungkinkah insaf terlambat, uang dan harta tertawar. Anak istriku melarat karena judi. Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi. Banyak hutangku karena judi, judi yang membawaku mati. Judi yang membawaku mati. Judi yang membawaku mati. Judi yang membawaku mati.